Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid-dini. Allahumma ya Rabbana rizukna hubbal Qur'an wa sahhil lana ya Rabbana al-amala bil Qur'an واخسرنا يوم القيامة يا ربنا مع زمرة أهل القرآن. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah, mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah. Syukur yang tiada hentinya dan syukur yang tiada akhirnya, karena sungguh nikmat Allah terus dan terus tanpa henti dan tiada akhirnya dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Semoga dengan syukur itu kita akan menuai nikmat-nikmat lebih besar lagi hingga kita akan mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya, yang hakiki di dalam keabadian kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada pertemuan yang lalu kita sudah diajak oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk memahami sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid agar mudah untuk menuai dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian sebelumnya kita juga telah diajak oleh Imam Nawawi untuk menelaah sifat-sifat yang hendaknya dimiliki dan akhlak-akhlak yang harus ada pada diri seorang guru. Dan sungguh, semuanya itu adalah untuk sukses dan berhasil di saat seseorang itu belajar ataupun saat seseorang itu mengajar. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Baik di saat kita menjadi ustadz, guru, atau di saat kita menjadi murid. Dan sungguh, Dalam setiap saat kita, sesaat memang kita menjadi guru, dan sesaat juga kita menjadi murid. Maka kita harus mempersiapkan dengan dua akhlak tersebut. Kita harus mempersiapkan dua akhlak tersebut. Mungkin seseorang tidak menjadi guru yang didatangi oleh para murid-murid, akan tapi mau tidak mau seorang bapak adalah guru untuk istri dan anak-anaknya di rumah. Ataupun seorang istri ternyata menjadi guru buat anaknya yang ada di rumah. Atau guru untuk sahabat-sahabatnya yang sering bertemu, baik di kantor atau di tempat-tempat bekerja. Maka penting sekali akhlak itu untuk kita miliki, agar kita senantiasa siap setiap saat, di saat menjadi guru atau di saat kita menjadi murid. Kita akan lanjutkan belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita akan lanjutkan ke bab yang 5, yaitu adabnya tambahan ini sebetulnya. Adabnya pengemban ilmu. Pengemban ilmu Al-Quran. Jadi lebih umum lagi, kalau tadi dikhususkan ilmu pengemban ilmu Al-Quran, atau seorang guru yang mengajar, atau seseorang yang lagi menuntut ilmu, ini pesan pengemban Al-Quran lebih khusus lagi. Dari sisi lain, umum, akhlak yang sifatnya lebih umum, baik di saat dia mengajar atau di saat dia tidak mengajar. Baik saat dia belajar atau tidak belajar. Yang penting kalau sudah punya ilmu, dia harus punya akhlak terhadap dirinya sendiri. Kalau tadi seolah-olah ilmu guru di saat berhadapan dengan murid, kemudian setelah itu murid adab di saat berhadapan dengan guru, sekarang adalah baik di saat berhadapan atau tidak berhadapan, maka pengemban Al-Quran harus mempunyai adab dan tata krama. Termasuk kepada dirinya sendiri. Maka mari kita mulai, yaitu kita masuk bab yang 5. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyaikhina fid dharaini amin ila anqal fi babi al-khamisi ila anqal fi adabi hamilil Qur'an, di dalam adab dan tata kramanya pengemban Al-Quran. Qad taqaddama, telah lalu. Qad taqaddama, telah lalu. Ini telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang akhlak-akhlaknya guru dan murid. Qad taqaddama, telah lalu. Jumalun, jumlah. Minhu, daripada adab tadi. Sejumlah besar dari adab dan tata kramanya pengemban ilmu sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Fil babil ladzi qabla hadza, pada bab sebelum bab ini. Yakni sebagian daripada adabnya itu sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, dan ini kesempurnaannya. Wa min adabihi, dan termasuk tata krama, akhlak yang harus berbekal diri dengannya seorang pengemban Al-Quran, akhlak yang harus dimiliki adalah, wahai pengemban Al-Quran, khususnya Al-Quran, penghafal Al-Quran, lebih umum lagi ustaz, lebih khusus lagi di sini pengemban Al-Quran, pembawa Al-Quran, penghafal Al-Quran, lebih umum lagi yaitu semua ustadz yang mengajarkan ilmu dan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dengar ini semua dengan pendengaran penuh keinsyafan. Wa min adabi, termasuk dari tata kramanya, ayyakuna ala akmalil ahwali wa akramis syama'ili. Hendaknya seorang pengemban Al-Quran itu pada kesempurnaan hal. Hal itu adalah perilaku lahirnya. Mulai dari cara bertutur kata. Mulai dari cara bertegur sapa. Cara berjalan, cara duduk. Wa akrami syama'il dalam sifat-sifat yang sangat mulia. Al-ahwal lebih digambarkan dalam bentuk perilaku lahir. Kalau syama'il kurang lebih sebetulnya dengan ahwal tadi. Hanya kalau namanya syama'il itu lebih mengarah kepada sifat-sifat seperti kesabaran yang terlihat di dalam kesejukan wajahnya, atau rasa kasih sayang yang memancar dari matanya, atau kelembutan hatinya yang terbaca dari perilaku berinteraksi berurusan dengan sesamanya, itu asy-syama'il. Seorang pengemban Al-Quran harus seperti itu. Baik keadaannya, perilakunya, sifat-sifatnya. Wa yarfa'a ra'sahu min kulli ma nahal Al-Quranu anhu. Yarfa'a nafsahu. Mengangkat dirinya. Menjauhkan maksudnya. An kulli ma nahal dari semua yang telah dilarang oleh Al-Quran. Quran anhu dari sesuatu tersebut. Selagi Al-Quran mengatakan jangan, maka jangan kamu lakukan. Itulah semestinya. Karena apa? Engkau menghafal Al-Quran. Yang lain belum menghafal, tapi engkau menghafal Al-Quran. Ijlalan lil-Qur'ani. Untuk mengagungkan Al-Quran. Dilarang oleh Al-Quran harus paling patuh adalah orang yang menghafal Al-Quran. Kalau tidak, itulah orang yang dikutuk oleh Al-Quran. وَيَكُونَ مَصُونًا. Dan hendaknya seorang pengemban Al-Quran itu terjaga. أَنْدَنِي إِلِكْتِسَابِ. Dari pekerjaan yang rendah. Tidak sesuai dengan kemuliaan Al-Quran. Rendah di sini bukan pekerjaan yang rendah menurut pandangan mata, tidak akan, tapi pandangan akhlak dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sebutkan pada pertemuan yang lalu, tukang becak bukan rendah. Satpam bukan rendah. Tukang bukan rendah karena Sayyidina Ali punya pekerjaan adalah menjadi tukang di tempatnya orang. Akan tapi yang menjadi rendah adalah satpam di tempat yang haram. Satpam di tempatnya yang haram. Atau jadi tukang di tempat haram. Tukang bangun tempat pelacuran. Tukang bangun di tempat perjudian. Satpam di tempat perjudian. Satpam di tempat yang mabuk. Nah ini. Ada pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Dan kerendahan pekerjaan itu bisa ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan di tempat yang tidak mulia dan tidak terhormat. Jadi menjadi tidak mulia karena tempat tersebut. Memang pekerjaannya sederhana. Menjaga sesuatu barang. Anggap saja jualan di toko. Akan tetapi ternyata menjadi rendah jika ternyata di toko itu ada teman-teman yang sama berjualan dengannya. Tetapi membuka auratnya. Terlihat betis, paha, dan seterusnya. Misalnya, mohon maaf, semoga Allah memberikan kesadaran kepada kaum muslimat yang saat ini masih sering menggunakan baju-baju seperti itu. Ketahuilah wahai hamba-hamba yang masih mengenakan baju seperti itu, pintu maaf Allah sangat luas dan Allah maha kuasa untuk merubah anda menjadi wanita-wanita yang sangat solehah, lalu mengangkat derajat anda di dunia dan di akhirat. Tapi kuncinya satu, ada keinsyafan. Lihat, sama-sama menjaga. Tetapi jika menjaga toko di situ matanya bermaksiat menjadi rendah. Dan pantaskah seorang yang mulia pengembara Al-Quran sambil duduk di satu tempat lalu di hadapannya harus melihat aurat setiap saat, bukan setiap saat, barangkali setiap detik dia harus melihatnya. Tidak terbayang. Akan gerah, dia tidak akan mampu bertahan di tempat seperti itu. Karena apa? Dia mengerti makna kemuliaan. Karena matanya pun akan ada akan dituntut nanti apa yang kau pandang dan yang kau lihat hari ini. Jadi jangan sampai mempunyai pekerjaan seperti itu. Pekerjaan yang membawa kepada kemaksiatan. Memang secara langsung maksiat tidak ada di dalam pekerjaannya. Akan tapi maksiat ada karena sesuatu yang lainnya. Yaitu pandangannya yang rusak. Syarifan nafsi. Jiwanya itu mulia. Maksudnya jiwanya mulia ini adalah tidak boleh direndahkan. Merendahkan dirinya. Ini bukan bertentangan dengan ketawaduan. Misalnya, mohon maaf. Bukan tidak boleh seseorang itu apa namanya? Duduk di gardu. Bukan tidak boleh, akan tapi di saat sebuah gardu digunakan untuk misalnya berjudi, maka menjadi tidak mulia, biarpun hanya duduk-duduk saja. Jadi duduknya pun harus di tempat yang menunjukkan kalau dia itu mulia. Bukan masalah menyombongkan diri, tidak. Harus menjaga diri bahwasanya tempat itu tidak layak untuk mewahai pengemban Al-Quran. Engkau harus tahu di mana engkau harus bersinggah, di mana engkau harus tinggal, di mana engkau harus mampir. Mutarafian. Harus mutarafian. Mengangkat diri. Meninggi. Maksudnya bukan sombong. Artinya, jangan sampai engkau ngerendah, wahai para pengemban Al-Quran. Alal jababirati wal jufati min ahli dunia, dari orang-orang yang tidak punya perasaan, orang-orang yang tidak punya akhlak, orang-orang yang hatinya keras. Jababirah, jufat, keras hati. Min ahli dunia, dari ahli dunia. Termasuk kepada pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Tidak boleh ngerendah, masuk ke pintunya lalu merengek. Tidak pantas dengan Al-Quranmu. Angkat dirimu darinya. Tidak boleh kau merendah dari orang-orang seperti itu. Kadang ngantri di depan pintunya pejabat, hanya ternyata hanya minta sumbangan kamar mandi pondoknya harus diselesaikan. Rendah. Mantawadu ali ghaniyin dihinahu dhaba anhu thulutha dinihi. Tawaduk dengan orang kaya karena kekayaannya 2/3 agama runtuh, hilang. Tidak boleh wahai pengemban Al-Quran seperti itu. Tidak boleh merendah kepada ahli dunia. Kalau orang soleh dan di ahli dunia, bolehlah kita patuh dengan kesolehannya. Seperti seorang pemimpin yang soleh. Kalau seandainya diberi kesempatan ketemu dengan Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perlu kita cium tangannya, kalau perlu kita cium kakinya. Tapi kalau mereka adalah ahli maksiat yang membiarkan kemungkaran berjalan, tidak boleh ahli Quran untuk merendah di hadapan mereka. Tetapi perlu mutawadian kalau pengen tawadu. Ini tempatnya wahai ahli pengemban Al-Quran. Mutawadian lissalihin. Kepada orang soleh tawadu. Ahlil khair, dan orang-orang baik. Al-masakin, dengan orang yang tidak mampu bertawadu. Allah. Ini ciri ahli Quran yang sesungguhnya. Bukan sebaliknya. Kalau sudah ketemu pejabat, wah berbinar-binar, ngelompat. Tapi giliran orang melarat, katanya sibuk, enggak punya waktu. Diintip dulu nih, siapa yang datang? Pakai sepeda. Wah. pejabat, wah orang kaya. Dan ini diingatkan oleh Imam Nawawi, dan peringatan ini bukan peringatan main-main, karena Imam Nawawi juga melihat di zamannya. Bahkan sebelum jauh, sebelum itu, 200 tahun sebelumnya, yaitu masanya Imam Ghazali, sudah ada seperti itu. Sampai Imam Ghazali betul-betul tegas bahasanya, kalau seorang guru keluar masuk pintunya pejabat, maka tidak boleh lagi kita belajar dengannya, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala. Ilmu itu mahal. Ilmu itu mulia, jangan direndahkan. Dengan hawa nafsu kita yang hanya pengen kemewahan dunia. Maka pengemban Al-Quran harus tahu akhlak. Al-Quran itu mulia, jangan direndahkan di depan jababirah tadi. Orang yang diktator dengan kekayaannya dan dengan jabatannya. Enggak boleh. Akan tapi ahli Quran kan tawadhu dengan orang-orang soleh. Yang terlihat mulia dekat kepada Allah tawadhu. Dengan orang-orang yang suka berbuat baik tawadhu. Dengan orang-orang miskin tawadhu. Wa ayyakuna mutahashyan. Hendaknya seorang pengemban Al-Quran itu, kata Imam Nawawi, mutahashyan. Senantiasa membiasakan khusyuk, membiasakan tenang. Dasakinatin, yang punya ketenangan. Tenang. Di dalam menjalankan segala sesuatu. Wawakorin. Sama. Wakor wa sakinah itu penuh ketenangan. Tenang jiwa, tenang raga. Tenang lahir dan tenang batin. Waqajan Umar bin Khattab, telah datang riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, ya ma'syaral qurra, wahai pengemban Al-Quran, pembawa Al-Quran itu, hei pengemban Al-Quran, irfa'u ru'usakum, angkat kepalamu, waqad wadaha lakum at-tariq, sudah jelas jalannya. Jalanmu itu sudah jelas tuh, lihat, angkat kepalamu, lihat, enggak usah bingung lagi. Maju terus. Wastabiqul khairat, berlomba untuk kebaikan. Baik. Berlomba untuk ngajar orang, berlomba untuk nolong orang, berlomba untuk beribadah. Fastabiqul khairat, wastabiqul khairati, dan berlombalah kalian wahai para qurra untuk mendapatkan kebaikan. Ujungnya apa? Wala takunu, jangan engkau menjadi wahai para qurra. Hei pengemban Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Yang mengatasnamakan ilmunya ilmu Al-Quran, dengar. Wala takunu iyalan 'alan nasi, jangan engkau merepotkan orang. Cari kebutuhanmu untuk dirimu sendiri. Jangan gantung kepada orang. Jangan tamak apa yang disakunya orang. Jangan tamak dengan pemberian orang. Jangan repotkan orang. Karena apa? Jalanmu jalan yang sudah jelas dan engkau mulia. Jangan hinakan ilmumu, jangan kau rendahkan Al-Quran. Wa an Abdullah bin Mas'ud. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, yambahi sayukyanya. Sayukyanya lihamilil Quran, bagi pembawa Al-Quran itu. Ayyu'rafa, bisa dikenali bilailihi, dengan malamnya. Idzan nasu naimun, kalau orang pada tidur. Hendaknya engkau wahai pengemban Al-Quran itu, kalau seandainya ada segerombolan orang lalu datang ke tempat tersebut, sangat mudah mengenali ahli Al-Quran itu. Kenapa? Kalau orang pada tidur, dianya bangun. Nah, ini ahli Quran. Jadi ahli Quran yang sesungguhnya itu mudah kalau kita pengen mengenalinya. Kalau orang pada tidur, dia akan terlihat bangun. Jadi kalau kita ingin mengenali yang di malam hari ahli Quran itu, adalah di saat orang pada tidur, ternyata ia bangun. Beribadah. Wabina hari, kalau kita memasuki siang harinya orang ahli Quran, kita pun akan tahu, idan nasu muftirun, waktu orang-orang pada berbuka, dianya berpuasa sendiri. Mengumpulkan kebaikan kepada manusia, dan kebaikan kepada Allah. Kalau tadi disebutkan jangan sampai engkau menjadi beban buat orang lain, artinya baik untuk orang manusia, dengan manusia. Jadi ahli Quran baik dengan manusia. Yang kedua, kepada Allah pun baik. Jangan pincang. Kalau hanya baik kepada Allah saja, misalnya bangun malamnya hebat, puasanya hebat, karena dia membawa Al-Quran, ahli Quran. Tapi sama manusia enggak benar enggak? Wala takunu iyalan linnasi. Jangan sampai engkau iyalan alan nasi. Jangan sampai engkau menjadi beban atas manusia. Wa bi huzni idzan nasu yafrahun. Dia akan tampak berduka di saat orang pada susah. Jadi tidak berfoya-foya, tidak bersenang-senang saja. Akan tapi dia akan selalu ingat kematian, ingat kehidupan setelah di dunia ini. Jadi cara hidupnya berbeda. Wa bi bukai idzan nasu yabtahkun, dan dengan tangisan dan tetes air matanya di saat orang pada keras hatinya, tidak bisa menangis. Ahli Quran akan mudah untuk meneteskan air mata. Mudah untuk menangis di saat orang pada keras hatinya. Itu ahli Quran yang sesungguhnya. Wa bi samtihi, dan bisa dikenali ahli Quran dengan ciri dia tidak mudah, tidak banyak berbicara di saat orang idan nasu yahuduna, di saat orang cerita macam-macam. Ahli Quran duduk seperempat jam, satu jam cerita tentang pemenangnya mana? Piala Eropa. Wah ini golnya berapa? Wah ini yang gol. Bicara siapa yang ngegulkan? Yang ngegulkan piala apa? Eropa katanya, piala Eropa. Pemenangnya mana? Wah hebatan ini, pertandingan ini. Bukan kerjaannya ahli Quran semacam itu. Orang bicara yang enggak ada guna, ahli Quran akan menjaga lidahnya dari mengucapkan kalimat yang tidak ada guna. Ia akan berbicara sesuatu yang selalu bermanfaat. Subhanallah, kita duduk dengan orang-orang soleh, dengan guru-guru mulia. Guru-guru mulia waktu belajar dulu. Habib Abdullah Bahrun, Habib Salim Syatri, Habib Umar bin Hafidh misalnya. Itu hampir sepanjang kita bertemu dan melihat beliau itu hampir tidak pernah ngomong yang enggak guna. Belum pernah kok ngomong yang enggak ada gunanya, itu enggak ada. Bahkan di sepanjang perjalanan pun lihat, enggak ada kok guyon-guyon yang tidak ada artinya itu. Ngomongnya selalu penuh makna. Biarpun kadang satu kalimat beliau pergi, satu kalimat beliau pergi. Enggak ada bicara yang aneh-aneh. Itu kerjaannya ahli iman. Sekarang kadang lagi mengajar pun bicara yang aneh-aneh ini. Bagaimana akan pantas disebut sebagai ahli Quran? Lagi membawa ilmu Allah, menerangkan ilmunya Rasulullah, ternyata pun kadang lantur, harus bicara yang jorok kadang-kadang, bicara yang kotor kadang-kadang. Sangat berbeda dengan sifatnya ahli Quran. Lebih khusyuihi, dan akan dikenali dengan khusyuk, ketenangan dan ketawaduannya. Idzan nasu yakhtaluna, di saat seseorang tampak dengan model-model kecongkaan dan kesombongannya. Ahli Quran, inilah ahli Quran yang sesungguhnya. Wa anil Hasan al-Basri, dan diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada Imam Hasan al-Basri. Inna man kana qablakum ra'au al-Qur'ana rasaila min rabbihim. Inna man kana qablakum, kata Imam Hasan Basri. Beliau adalah tabi'in, datang setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bercerita tentang keadaan para sahabat Nabi. Orang-orang yang datang sebelummu, wahai sahabat-sahabatku, para sahabat Nabi terdahulu itu ra'ul Qur'ana, menganggap Al-Qur'an, meyakini Al-Qur'an itu rasaila min rabbihim, surat dari Tuhannya langsung untuk mereka. Surat sadar ditujukan kepada mereka, bukan untuk orang lain. Coba kalau kita menemukan surat tapi tujuan untuk orang lain, kira-kira mau baca atau tidak? Ya malas baca, akan tapi kalau sudah dialamatkan kepadamu dengan namanya, maka ia akan bersemangat untuk bacanya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini bahasanya Al-Quran itu risrasail, surat-surat dari Allah untuk mereka. Fakanu, maka mereka itu karena merasa bahasanya surat ini adalah untuk mereka. Ya tadabbarunaha, ya renungi, ya fahami. Bilaili, di malam hari. Setelah direnungi di malam hari, karena ini pesan dan surat dari Allah. Yunafidunaha finnahari, dipraktekannya di siang hari. Malam digunakan untuk renungan, siang digunakan untuk pengamalan. Tidak ada yang tersisa. Gabungan antara ilmu dan amal. Itulah mereka para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Wa anil Fudail bin Iyad. Dari Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada beliau. Yang baik seyogianya. Dan hendaknya lihamilil Qur'ani, bagi pengemban Al-Quran. Hei para pengemban Al-Quran, dengar. Alla yakuna, hendaknya tidak lah pengemban Al-Quran itu lahu hajatun, tidak boleh punya hajat. Bermaksud punya hajat, meminta, ngerengek ila ahadin, kepada seseorang pun, minal khulafai, dari khulafa. Faman dunahum, apalagi orang-orang di bawahnya lagi. Pemimpin-pemimpin. Tidak boleh merengek. Ini Imam Nawawi yang bercerita. Diriwayatkan dari Fudail bin Iyad. Tidak pantas ahli Quran itu merengek begitu. Minta kepada pejabat, pemimpin. Kata Imam Nawawi, kita kata Sayyidina Fudail bin Iyad. Tidak pantas. Seorang pengemban Al-Quran ternyata hajatnya kepada para khalifah. Tidak. Harus ada tarafuk di situ. Harus ada menjauh daripada sifat-sifat seperti itu. Wa anhu aidan, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Fudail bin Iyad juga, qala, beliau berkata, hamilul qur'ani, pembawa Al-Qur'an tu, hamilul rayatil islami, pembawa bendera Islam. La yambahi, maka tidak pantas wahai pembawa. Pembawa bendera Islam tidak pantas, la yambahi, tidak pantas lahu, bagi pembawa bendera Islam itu, ayyalhu, untuk lalai. Ma'aman yalhu, bersama orang-orang yang lalai. Punya pekerjaan yang enggak guna. Pekerjaan yang melalaikan. Biarpun tidak haram tuh. Lalai, iseng, enggak guna. Ngomong tidak guna enggak ada. Kerjaan yang enggak guna enggak ada. Jadi pekerjaan yang pantas dilakukan oleh ahli Allah adalah dia berbuat baik, melakukan satu ibadah kebaikan kepada Allah. Sebenarnya baik kepada Allah, sujud rukuknya. Selain itu bagaimana? Urusan dengan manusia. Baik dengan manusia. Tidak pernah ada istilahnya iseng. Atau melakukan sesuatu yang lahu. Yang tidak guna. Yang melalaikannya. Wala yashu ma'aman yashu. Tidak pernah. Lalai, lupa. Bersama orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada kebaikan tidak ada. Ia selalu dalam keadaan sadar setiap saat akan dirinya itu adalah hamba yang harus terus mengabdi kepada Allah. Di dalam bentuk pengabdian yang ia wujudkan dalam bentuk pengabdian kepada Allah dan pengabdian kepada sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yalghu ma'aman yalghu ta'liman, dan juga tidak pernah ia itu melakukan sesuatu yang lagha, sia-sia kurang lebih lah. Bersama orang yang suka melakukan pekerjaan sia-sia. Jadi pekerjaannya itu selalu penuh makna. Kenapa? Ta'ziman li haqqil Qur'ani, untuk mengagungkan Al-Qur'an. Memuliakan Al-Qur'an. Tahu dirinya itu adalah pembawa Al-Qur'an. Dirinya adalah pengemban Al-Qur'an. Maka ia hendaknya terus menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak pantas dengan kemuliaan Al-Qur'an. Faslun fasal. Wa min ahammi ma yu'maru bihi, dan sesuatu yang sangat penting yang diperintahkan dengannya para ahli Quran, sesuatu yang diperintahkan kepada ahli Quran yang harus sangat diperhatikan, wa ayyaitu ayyahdharo, hendaknya berhati-hati, waspada, kullal hadari, dengan waspada yang sesungguhnya. Dari apa ini? Wahai para pengemban Al-Quran, Wahai pengemban Al-Quran, dikatakan oleh Imam Nawawi, para pengemban Al-Quran harus waspada dengan waspada yang sesungguhnya. Min ittikhadil Qur'ani ma'isyatan, untuk menjadikan Al-Quran itu pencaharian. Cari makan dengan Al-Qur'annya. Ya katasibu biha, yang ia kerja cari duit dengan Al-Qur'annya. Allah. Makan dengan Al-Qur'an. Waqad jaa Abdurrahman, jaa'an Abdurrahman bin Ibn Shibli radhiyallahu anhu, datang dari Sayyidina Abdurrahman ibn Shibli radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, wahai pengemban Al-Quran, bacalah Quran karena Allah. Wala ta'kulu bihi, jangan kau cari makan bihi dengan Al-Quran yang kau baca. Wala tajfu anhu, jangan kau keras hati kepada Al-Quran, maksudnya ogah-ogahan baca Al-Quran, tidak rindu, tidak cinta, tidak ingin Al-Quran. Wala ta'kulu fi, jangan berlebihan di dalam membaca Al-Quran. Kemarin sudah dikatakan berlebihan membaca Al-Quran, berlebihan sampai menjadikan bacaannya salah. Fasih adalah benar, tapi kalau menfasih-fasihkan sampai derajat matnya berlebihan, mungkin menjadi rusak maknanya. Itu juga tidak diperkenankan. Al-Ghali wal-Jafi pada pertemuan yang lalu. Tapi di sini ditekankan, wala ta'kulu bihi, jangan makan dengan Al-Quran, hei para ulama, itu maksudnya. Kata Imam Abdurrahman ini, jangan kau makan dengan ilmumu, ilmu agamamu, maksudnya agamamu itu loh, Al-Quranmu itu, jangan kau jadikan alat untuk mencari dunia, mencari makanan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa ridha kepada Sayyidina Jabir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Qur'ana min qabli an ya'ti qaumun yuqimunahu iqamatal qadahi. Ikra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an dengan benar. Min qabli an ya'ti qaumun, sebelum datangnya sekelompok kaum, mereka itu yuqimunaha, menegakkan bacaan Al-Qur'an itu, iqamatal qadahi, seperti orang menegakkan satu wadah kayak panci dan semacamnya itu di atas tungku tuh. Benar-benar hati-hati kalau enggak nanti tumpah miring. Maksudnya apa? Para pensyarah hadis ini menjelaskan, yuslihuna alfadahu wa kalimatihi yatakallafuna min mura'ati makhariji. Maksudnya maksa dengan cara memperbagus bacaannya, makhraj-makhrajnya, memperindah bacaannya. Jadi benar-benar baca Al-Qur'annya Masya Allah, benar-benar. Tapi tujuannya apa? Ya ta'ajjalunahu, hanya biar dikasih imbalan sama orang. Oh. Membuat membaca Al-Qur'an yang bagus. Sebab kalau tidak begitu, tidak akan diundang saya nanti. Kalau tidak saya bagus-baguskan. Jadi saya membaguskan ini ya biar nanti saya dikasih duit kalau saya baca Al-Quran. Ya, begitu maknanya. Karena yuslihuna alfatahu wa kalimatihi. Yatakallafuna. Mereka takallafun, takalluf maksa. Jadi makhorijnya itu baguskan. Bacaannya dibaguskan. Lagunya dibaguskan. Seperti tadi. Saat orang meletakkan tempat itu harus hati-hati benar. Jangan sampai tumpah nanti itu. Yata'ajjaluna, hanya untuk mencari imbalan dunia. Ajal. Al-ajal itu dunia. Wala yata'ajjaluna, tapi bukan mencari akhirat. Semoga Allah menjaga hati kita semua dan menjaga hati para qurra. Rawahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bima'nahu, Serupa juga maknanya min riwayati Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad. Maknahu yata'ajaluna ajrahu, mencari gajinya di dunia. Maka membaguskan bacaannya ternyata hanya untuk mencari dunia. Imma bimalin, atau dengan uang, imbalan uang, au bisumatin, atau pengin masyhur saja, pengin dikenal orang, au nahwihima, atau yang lainnya. Wa'an Fudail bin Umar, wa'an Fudail bin Amr radhiyallahu anhu, dari Fudail bin Amr radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, dakhala rajulani, datang dua orang, datang dua orang, min ashabi Rasulillahi, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjidan, ke masjid. Ada orang datang ke masjid. Falamma sallama al-imamu, tatkala imam masjid itu salam, qama rajulun, ada satu orang berdiri. Fatala ayatillahi, fatala ayatin minal Qur'ani, lalu membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Thumma sa'ala, kemudian setelah membaca ayat Al-Quran, minta. Faqala ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya itu ngomong, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekedar menginginkan makna. Memang inna lillahi semuanya dari Allah. Cuman maknanya, ini kalimat tarji' itu untuk menunjukkan kalau ada musibah. Musibah nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah. Hei fulan, aku mendengar Rasulullah bersabda, yakul, bersabda, sayaji'u, akan datang kaumun kaum, akan datang sekelompok orang, yas'aluna, mereka minta kepada manusia, bil-Qur'ani, dengan membawa-bawa Al-Qur'an. Kalau enggak pakai Al-Qur'an, memang tidak bakal dikasih. Bawa agama, jual agama, minta-minta membawa agama, membawa Al-Quran. Faman sa'ala, barang siapa orang minta dengan Al-Quran, wala tu'tuhu, jangan kau kasih. Artinya, ini orang baca Al-Quran, setelah itu tangannya ngaduk, minta duit, jangan dikasih itu. Wadal isnad mengkotik, isnadnya mengkotik, terputus. Fa innal Fudail bin Amru lam yasma' sahabah. Sebab Fudail bin Amru tidak pernah mendengar dari sahabat Nabi SAW. Akan tadi, di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ini dikatakan hadis sahih. Hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Dengan lafad mangkor Al-Quran, falyas alillaha bihi. Barang siapa membaca Al-Quran, falyas al. Hendaknya minta Allah kepada Allah, bihi kepada Al-Quran. Nah ini, Rasul dengan Quran, ya. Setelah membaca Al-Quran, mintalah kepada Allah. Fa'innau sayyiju'u akwamun, sebab akan datang kaum. Kaum yakra'una Al-Quran, membaca Al-Quran, yas'aluna bihin nasa, dengan Al-Qurannya ia minta kepada manusia. Ini hadis katakan sahih di dalam musnadnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau Imam Nawawi mengatakan tadi terputus, seolah-olah memang tidak guna itu riwayat, akan tapi telah dijelaskan bahwasanya riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, hadis itu sahih. Dari Imran ibn Husain. Selesai sampai di sini. Wa amma akhdhul ujrata 'ala ta'libil Qur'an, in lain cerita. Adapun mengambil gajian 'ala ta'limil Qur'an, karena mengajar Al-Qur'an. Faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi, maka ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Membaca Al-Quran, belajar, ngajar Al-Quran, kemudian mengambil gaji daripada mengajar Al-Quran, maka ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Kesimpulannya, perbedaan di antara para ulama, memang ada sebagian mereka yang melarang. Karena apa? Mengajar Al-Quran hukumnya wajib. Sebab tidak pantas kita mengambil gaji dari sesuatu yang diwajibkan atas kita. Karena namanya kewajiban. Artinya kalau ingin cari duit, carilah dengan cara yang lain. Itu menurut pendapat ulama. Dan hampir dikatakan oleh jumhur ulama. Kemudian para ulama mutaakhirin berkata, ini zaman dulu pantasnya seperti itu. Tapi zaman sekarang ini, kalau seandainya orang ngajar Al-Quran tidak digaji, Al-Quran akan hilang. Sebab apa? Digaji pun masih malas-malasan. Mengajar Al-Quran lalu digaji, digaji pun masih malas-malasan. Dan ternyata memang terjadi dua pendapat. Sehingga ulama mutaakhirin mengatakan boleh mengambil gaji dari Al-Quran, dari Al-Quran yang diajarkannya, syaratnya apa? Malam yata'ayyan, selagi tidak menjadi fardu ain baginya. Maknanya apa? Jika ustadz yang lain masih ada yang bisa mengajarnya, kemudian dia mengajar lalu dia meminta digaji. Tapi kalau ustadznya hanya satu-satunya, enggak ada lagi yang mengajarinya, wah, ini bisa masuk bab pemerasan ini. Karena orang semuanya butuh kepada Al-Quran, maka harus Artinya, kalau masih ada ustadz yang lainnya, berarti jika ada orang pengin memberikan uang kepada orang yang ngajarnya Al-Quran, maka itu suka-suka. Karena masih ada ustadz yang lainnya. Misalnya ada ustadz, ada ustadz, ada ustadz, ada ustadz. Kemudian salah satunya mengatakan bahasanya, aku mau ngajar tapi syaratnya aku digaji. Kalau ada orang memilihnya, berarti ini suka-suka. Karena apa? Masih ada yang lainnya. Tapi kalau ada ustadznya tidak ada lagi kecuali satu ini, maka tidak boleh mengambil gaji, mengambil upah daripada mengajar Al-Quran. Dan mengambil Al-Quran, mengambil gaji Al-Quran dengan cara yang benar itu dibenarkan, karena Nabi juga pernah bersabda tentu dengan aturan tadi. Inna ahakkama akhattum alaihi ajra kitab Allah. Dalam riwayat, inna khaira ma akhattum alaihi ajra kitab Allah. Sebaik-baik yang kau ambil gaji adalah dari kitabullah, yakni waktu engkau mengajarkan kitabullah. Baik kabar yang artinya melegakan hati para ustaz-ustaz Al-Quran. Ternyata boleh. Jika anda mengajar, kemudian setelah itu anda digaji atas nama, atas dasar anda keluar tenaga mengajarnya, mengajar Al-Quran. Karena masih banyak guru-guru Al-Quran yang lainnya di tempat ini. Maka anda mengajar Al-Quran lalu anda diberi, maka itu adalah kemuliaan. Itu adalah sesuatu yang boleh dan dikatakan dalam riwayat lain adalah bisyarah, kabar gembira. Artinya kebaikan yang diberikan Allah di dunia sebelum di akhirat. Tapi harus tahu ini Al-Quran. Jangan berubah dengan nilai komersil. Artinya agar benar-benar murni, kita membuat tambahan secara sendiri. Kalau seandainya saya digaji dengan gaji seperti ini, dalam jam seperti ini, maka aku akan lebihkan. Agar aku punya ketulusan di dalam aku berbuat atau mengajar Al-Quran. Jadi jangan mentang-mentang dapat gaji begitu langsung jadi pelit. Wah, ini keluar jam saya, gak mau deh. Harusnya pelit benar dengan Al-Quran ini. Untung-untung kalau kita mengajar Al-Quran karena Allah sudah tidak mengambil gaji, maka itu adalah disepakati. Ulama pun sangat ridho dengan ini semuanya. Dan itu mengundang keridhaan Allah. Tapi zaman sekarang dikatakan oleh Imam Hasanin Muhammad Makhluf, bahasanya zaman sekarang ini wong pakai gaji saja masih suka bolos. Apalagi tidak bisa hilang itu Al-Quran. Anak-anak susah belajar Al-Quran. Maka tidak apa-apa ambil pendapat yang mengatakan bahasanya orang mengajar Al-Quran boleh diberi gaji. Dan itu halal seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Faqad ikhtalama ulama fi ulama, telah berbeda pendapat di dalam hal ini. Fahaka Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi meriwayatkan man'u akhdil ujrati 'alaihi 'an jama'atin minal ulama'i. Jadi beliau mengatakan bahasanya yang melarang mengambil gaji dari ngajar Al-Quran dari sekelompok besar para ulama, di antara Imam Zuhri, Imam Abu Hanifah, Imam Zuhri dan Imam Abu Hanifah. Mutlak awas, tidak boleh. Jangan ngajar Al-Quran mengambil gaji, tidak. Subhanallah. Tapi wa'an jama'atin, ada sekelompok ulama, annahu mengatakan bahasanya sesungguhnya mengambil gaji dari mengajar Al-Quran, ya juzu, boleh. Illam yashtarithu, asalkan tidak pakai syarat-syarat. Maksudnya tidak merepotkan, harus begini, harus begitu. Wa qaul Hasan Basri, ini adalah perkataan Imam Hasan Basri, wa Syabi dan Imam Syabi, wa Ibnu Sirin, Ibnu Sirin, wa Dzaba Atha wa Malik wa Syafi'i, adapun Imam Atha dan Malik, Imam dan Imam Syafi'i wa akharun, dan yang lainnya ila jawaziyah. Imam Syafi'i mengatakan boleh, Imam Malik mengatakan boleh. in syaratahu, jika ada syaratnya. Wastajarahu, yaitu dengan cara mengangkatnya. Istijar itu ada akad untuk saling untuk akad, pihak yang belajar Al-Quran akad mau memberi, dan yang belajar Al-Quran akad untuk mendapatkan gaji. Ijaratan sahihatan, syaratnya dengan jelas. Misalnya, kamu ngajar di tempat ini dalam berapa jam, aku kasih begini. Syaratnya jelas. Kalau tidak jelas, kan ajari saya gaji 1 juta. Berapa menit ngajarnya nanti? Berapa jam ngajarnya nanti? Waqad ja'a bil jawazi al-ahadithu sahihatu, dan hadis-hadis yang memperkenankan ini banyak sekali. Keterangan-keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab kepada yang bertanya. Dipersilahkan, wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para jemaah yang bertanya. Langsung kami persilahkan satu penanya dari kaum muslimin, dengan satu orang satu pertanyaan. Satu penanya dari kaum muslimin dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, hukumnya kalau kita bikin SIM, terus kayak bikin KTP gitu, terus kita nembak gitu, Buya. Hukumnya gimana, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Iya, saya minta penjelasan dari hadis al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Bu Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah membuat SIM nembak. Kenapa harus nembak? Lalu pakai ujian sampai 100 kali udah lulus-lulus saya. Nah, kenapa enggak lulus ini artinya? Apakah enggak bisa nyopir? Baik. Ada Pak Polisi, kita mau tanya Pak Polisi ini. Kenapa tidak lulus-lulus ini? Baik, ketahuilah bahwa kita tahu, harus tahu hukumnya nyogok. Ini kebetulan ada tertulis di sini pertanyaan yang serupa. Masuk sekolah tapi caranya nyogok. Ini bab nyogok. Sogok, menyogok. Menyogok itu yang diharamkan adalah kita membayar sesuatu untuk mengambil yang bukan hak kita. Itu mutlak. Akan tapi jika kita mengambil sesuatu yang itu adalah hak kita, biarpun dengan membayar, maka itu bukan menyogok. PNS kurang lebih. Jadi PNS harus bayar. Kalau saya tidak bayar, saya tidak lulus jadi PNS. Sekarang pertanyaannya, kamu pantas tidak kerja di instansi itu? Jawabannya, pantas sesuai dengan syarat, ijazah saya memenuhi dan jurusan saya cocok. Baik, artinya itu adalah hakmu. Kemudian kalau tidak bayar, memang tidak bisa ngajar, maka engkau membayar itu adalah engkau mengambil hakmu, maka tidak disebut sebagai nyogok. Tapi jangan sampai dipotong di sini kisah ini. Wah, tidak nyogok, berarti enak dong. Ntar dulu. Dari sisi orang yang membayar itu tidak disebut sebagai nyogok yang haram, akan tapi dari sisi yang nerima itulah yang dosa. Karena apa? Dia telah menghalangi haknya orang yang berhak, sehingga dia harus mengambil milikmu, duitmu dengan kedzaliman. Engkau membayarnya adalah bukan disebut sebagai dolim, bukan sebagai nyogok, agar tahu orang itu yang ngambil duitmu itu atas dasar apa mengambil duitmu. Maka dia adalah dosa. Maka kalau orang masuk PNS itu membayar dan dia memang hak ijazahnya benar, jurusannya tepat, yang dibutuhkan pegawai seperti itu, lalu dia masuk ke sebuah pegawaian atau bekerja, lalu dia membayar, ini tidak disebut sebagai nyogok. Dari sisi ini dia tidak berdosa. Akan tapi sisi lain, dia telah berdosa. Kenapa? Telah membudayakan yang tidak baik. Sehingga gara-gara Anda bayar, maka orang itu kesenangan, sehingga enggak mau berhenti, besok pun harus berbuat begitu, sehingga sekarang setiap instansi harus begitu, gara-gara kamu yang bayar. Jadi ikut dosa juga masuk neraka bareng. Nah, tidak disebut sebagai nyogok memang. Tapi Anda telah menolong dalam kemungkaran. Menolong yang dosa. Sebab definisi nyogok sangat jelas. Gampangannya nyogok itu begini. Dalam sebuah persengketaan, ternyata Anda menyogok hakim agar meloloskan, memenangkan Anda dalam persengketaan, padahal Anda tidak berhak. Kayak gitu kasusnya. Tapi jika Anda ingin mengambil milik Anda pakai tebusan, misalnya, motor Anda disita oleh seseorang, ternyata Anda tidak bisa mengambilnya kecuali dengan membayarnya. Bayar 200 ribu baru nanti saya lepas. Anda membayar. Bukan nyogok Anda. Karena apa? Anda mengambil haknya Anda. Akan tapi ketahuilah orang itu yang berbuat dolim. Cuman kalau kasusnya motor, motor Anda yang diambil oleh seseorang, ini tidak akan menjadi budaya. Karena cuma satu. Tapi kalau masalah PNS, ini akan jadi budaya. Maka Anda berarti yang jadi PNS bayar, memang dia tidak nyogok kalau memang dia punya keahlian untuk bekerja di tempat itu, tapi Anda punya dosa membudayakannya. Coba calon pakai PNS itu semua sepakat gak mau bayar, mau apa itu orang-orang itu? Cuma gara-gara ketamakan kita, wah nanti saya benar-benar gak diterima, akhirnya Anda bayar, maka ketahuilah itu artinya Anda telah membantu mereka untuk melakukan kejahatan, keharaman, maka Anda pun ikut bagian dosa. Adapun masalah tadi, membuat SIM dan sebagainya, sekarang perlu dilihat apakah karena hak Anda terhalangi atau tidak. Nah, kalau Anda masih bisa melakukan dengan cara yang benar, maka Anda main tembak itu haram. Cuma lah kasusnya itu adalah memang ada, semoga tidak, insya Allah polisi ahli surga juga banyak loh ya, tapi yang masuk neraka juga bah, sama kiai ahli surga juga kiai masuk neraka juga ada. Ya, Pak polisi enggak usah kaget di sini. Wah, ini Buya kok ngomong polisi masuk neraka. Wah, ulama masuk neraka juga ada, tenang aja. Ada polisi ahli surga yang baik berjuang karena Allah. Ada polisi ahli neraka. Ada katanya sih wallah alam, ujian tuh kalau dijamin, kalau ujian enggak bakal lulus. Terus paling enak apa? Memang pintu untuk ujian ini ditutup, ujiannya hanya untuk ujian-ujian saja, tapi dijamin tidak lulus. Terus pengen lulus apa? Dibuka pintu satu tok sana. Ya sudah, pakai nembak saja. Ya, buat uang saku untuk mereka untuk makan siang misalnya. Maka kalau kasus sudah begitu, Anda karena ditutup pintu kebenaran Anda, pintu Anda ditutup, maka Anda membayar seperti itu, Anda tidak dosa, maka dosanya Pak Polisi. Semoga kalau ada polisi dengar ini adalah bukan polisi yang berdosa, tapi polisi ahli surga. Amin. Jadi dilihat dulu kenapa Anda harus menembak. Apakah enggak bisa nyopir? Sebab aslinya ujian sopir menyopir itu adalah demi keselamatan Anda di jalan. Jangan sampai orang tidak bisa nyopir lalu dapat SIM lalu diizinkan untuk berjalan-jalan di kota, tidak, aslinya seperti itu. Kalau barang asli menjadi tidak asli, dan kelihatannya banyak yang tidak asli, ini musibah. Ini musibah kalau sudah seperti itu misalnya. Sehingga ujian pun tidak bisa. Cuman kita ketemu dengan beberapa Kapolres, tidak ada begitu ya. Oh iya, itu biasanya oknum saja itu yang sengaja begitu. Kalau ketahuan juga dianu. Wah, kalau memang begitu perlu dilaporkan gitu. Oh iya, laporkan saja, nanti akan dimutasi itu, pindah ke gunung sana tuh. Wah. Nah, makanya hati-hati kalau ada yang aneh-aneh, nanti laporkan saja, sudah ada kok orang atasan sana, nanti bakal mutasi katanya. Aslinya tidak lulus, ya lulus. Aslinya begitu. Jadi gitu, kembalikan kepada apa yang Anda alami. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda sudah benar nyopir, benar tetap tidak lulus, latihan benar apa enggak lulus, lalu Anda harus nembak, kenapa? Karena Anda sebenarnya bisa nyopir. Dan Anda perlu riwariwi. Jadi nanti ditilang, sudah ditilang 3 kali. Misalnya. Maka saat itu Anda membayar, maka ketahuilah dialah yang melakukan dosa, tapi bagi Anda tidak dosa. Ini kasusnya begini, ditutup pintunya sementara Anda harus mengambilnya. Tapi ke urusan sekolah, ini yang terakhir tadi, memangnya enggak ada sekolah lagi? Intinya kalau Anda bisa cari SIM ke tempat lain yang enggak pakai nyogok, Anda harus cari ke tempat lain. Sama sekolah. Lah kok sekolah pakai nyogok? Sudah itu doanya semoga dapat ilmu yang manfaat. Dari mana itu ya Ustaz? Biasanya sekolah favorit. Sekolah sombong. Pengen bangga di dunia saja. Pengen bangga di dunia. Sehingga apa? Bayar. Bahkan sekolah yang katanya favorit. Negeri sekalipun ternyata diem-diem. Ada kursi 4 nih. Ayo siapa? Wanya ayo kursi 4 nong. Separuhan dengan saya nanti. Bisa orang-orang kaya itu. Kalau memasukkan anak sini gampang. Lihat jalur belakang. Tenang aja. Ujian mah gak bakal lulus. Karena bahlul dia. Akan tapi ternyata lulus yuk. Juga. Karena apa? Ya cuma 10 juta aja ini. Itu tingkat SD itu. SMP. Nah kalau seperti itu adalah. Nah kalau anda. Wahai kaum muslimin yang berakal. Lah kalau sekolah yang anda akan belajar di situ sudah jelas-jelas minta duit kepada anda, mungkin sekali yang datang itu juga bayar semua dan bahlul semuanya, kan akhirnya mestinya anda tidak mau. Kenapa anak saya suruh sekolahkan di situ? Lah kok goblok bener saya itu? Saya akan nyekolahkan anak saya di tempat yang benar-benar hebat, yang lulus-lulus, yang benar-benar masuk-masuk, bukan karena bayar. Kalau anda harus membayar berarti tanda sekolah itu gak benar. Ngapain saya sekolahkan anak saya di situ? Kalau anda berpikir mestinya begitu. Lah sekolahnya apa minta? Mau disogok, lah sekolah mau disogok. Berarti enggak benar dong. Ada apa-apa ini? Jangan-jangan yang katanya jago hebat itu juga bab juga hasil dari sogok, menyogok. Lah enggak deh. Disamping itu ilmu, manfaat itu mahal. Ilmu yang manfaat itu mahal, tidak hanya diambil dengan cara seperti menghafal dan seterusnya. Akan tapi ini, jangan sampai di sekolah itu ada budaya semacam ini. Maka tidak diperkenankan seperti itu. Nah, kalau sekolah lain, karena ada lagi sekolah yang lain. Sekolah tidak hanya di situ saja. Maka upayakan wahai kaum muslimin, jangan diajari anak kita dengan seperti itu. Membayar, masukkan sekolah membayar. Membayarnya bukan bayar secara umum, semuanya bayar untuk keperluan sekolahan, apakah uang gedung atau persiapan. Ini boleh sah semacam itu. Atau kepentingan untuk pembenahan uang gedung, gedung sekolah atau perawatan dan seterusnya. Boleh. Tapi kalau agar diterima anakku, maka aku bayar begini, maka itu sesuatu yang tidak benar. Dan itu awal pendidikan yang tidak baik untuk sang anak. Maka jangan lakukan. Dan jelas hukumnya adalah haram. Karena apa? Mengajari sang guru. Nah, guru diajari. Ya. Gurunya dulu tadi yang ngajari. Yang nerima kan guru ya, Pak Guru. No? Pak Guru. Dan kadang yang bisik-bisik pertama guru agama itu. Allah, ini guru agama main begitu. Ini bagaimana? Subhanallah. Baik, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Jangan anda berurusan dengan seperti itu. Pemasungan spanduk. Spanduk obat. Tidak usah disebut, kasihan nih obatnya. Promosi di masjid enggak? Didoakan oleh Rasulullah, enggak beruntung. Kecuali promosi dakwah di masjid boleh. Tapi kalau promosi bisnis, anda tempelkan di masjid, la arbahahullahu. Nabi Muhammad berdoa, tidak untung. Enggak ada berkah. Dan haram. Haram. Sekarang ada tanggalan bisnis masuk. Masjid, kita sholat di masjid. Wah. Haji dan umroh. Travel Al-Bahjah. Awas. Rotan nanti Al-Bahjah. Nah, pernah suatu ketika kita masuk masjid. Tolong dicabut itu. Masjid, tak tahunya ada tanggalan. Apa itu? Travel Haji dan umroh. Mabrur. Atau makbul. Atau diterima oleh Allah. Langsung surga. Mohon maaf. Kalau ada travel yang namanya mabrur makbul, bukan saya tidak nyebut itu. Maksudnya apa? Haji mabrur, diterima. Ini bukan maksud ini. Ini adalah kalau sudah di masjid, tidak diperkenankan seperti itu. Khawatir ada travel yang namanya mabrur. Sebab ada travel, ada makbul. Mohon maaf, kami tidak menyinggung itu. Anda sengaja. Sebab haji namanya mabrur. Haji yang makbul. Baca aja sudah, kalau tidak repot. Ini di masjid ada tanggalan, namanya apa? Travel Al-Bahjah. Dibakar saja itu kertas. Masjid bukan untuk seperti itu. Yang mengumumkan dagangannya di masjid, didoakan Rasulullah semoga tidak untung. Kalaupun untung, tidak berkah. Jual beli di masjid pun demikian. Semoga Allah menjaga kita agar kita bisa menghormati masjid. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu kita ini. Mencari hadis al-amal bil amal. Insoha jika benar bahasanya. Maknanya daripada orang punya ilmu tiba amal. Al-amalu al-ilmu bila amalin kasyaj. Asyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tak berbuah. Sebenarnya sederhana, agak susah. Orang punya ilmu itu kalau tidak diamalkan, ya kayak pohon tidak berbuah. Untuk apa pohon tidak berbuah itu ya? Iya. Tidak ada guna. Ya itulah ilmunya tidak guna. Begitu saja ringkas. Jadi kalau punya ilmu, tolong diamalkan. Kalau orang punya ilmu, kalau tidak diamalkan, tanyakan waktu cari ilmu untuk apa? Hanya untuk pamer, hanya untuk bangga-banggaan, di neraka itu nanti. Maka hendaknya punya ilmu, lalu menangkah, melangkah ke tangga selanjutnya, mengamalkan ilmunya. Jangan sampai kita mengamalkan ilmu, lalu tidak, jangan sampai kita punya ilmu, tidak pernah mengamalkannya. Wa'mal walau bil usri kazzakati. Hendaknya engkau mengamalkan ilmu, biarpun 1/10. Biarpun sekali, kalau itu urusan sunnah. Sekali saja, urusan sunnah misalnya. Anda mendengar masalah apa, Anda amalkan. Untung 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita mendengar sebuah ilmu, tidak pernah mengamalkannya, maka itu seperti pepohonan yang tidak berbuah. Pohon yang diharap buahnya, ternyata tidak berbuah. Diapain? Dipabang saja, karena ganggu pohon yang tidak diharap buahnya. Kecuali ada pohon yang ditanam karena rindangnya. Sekarang pohon ditanam karena pengen rindangnya, lah kok enggak rindang, diapain? Tebang juga. Sama. Itu, jadi yang tidak membuahkan sesuatu untuk apa itu semua? Jadi itu ilmu yang tidak manfaat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa minta Fatihah sekali demi kelancaran pesantren ini, pembangunan terus berkembang dan berkembang. Aula harus terus berjalan. Dan semoga Allah mengirim orang-orang ahli surga yang bisa menyelesaikan pembayaran dan bangunan aula ini. Dan juga pondok putri. Juga aula pondok putri. Dan juga bangunan kelas yang ada di sebelah sana. Dan jangan khawatir ibu bapak. Kita urusannya bukan dengan siapa-siapa. Kita urusan dengan yang maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami mohon kepada semuanya. Di dalam memohon di tengah malam nanti, jangan lupa untuk memohon kepada Allah secara khusus untuk sholat 2 rakaat untuk ini. Dan juga agar media-media dakwah kita terus berkembang. Dan juga dakwah kita selalu dimudahkan oleh Allah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya pembangunan ini agar terus berjalan, dikirim oleh Allah orang-orang ikhlas, orang-orang tulus, ahli surga yang bisa membantu menyelesaikan ini semuanya. Masih ingat? Jangan minta, ya Allah turunkan emas di Al-Bahjah, enggak perlu. Atau tambang emas di sini. Kita pengin banyak teman-teman yang membantu di sini sehingga teman di surga banyak nanti. Ahli surga banyak. Jangan minta, ya Allah, semoga Al-Bahjah mendapatkan batu emas 660 kilo, ya Allah. Enggak usah begitu. Nanti yang mau nyumbang enggak diterima ya. Enggak ada amalnya nanti. Kita pengin semoga Allah menggugah hati orang-orang kaum muslimin agar bisa berjuang di sini sehingga mereka bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malika Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala Sayyidina Muhammad Allahumma irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa 'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tuhtir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah muliakan kami dengan ilmu dan muliakan kami dengan mengamalkan ilmu. Ya Allah, berikan kepada kami adab dan tata krama di saat kami menjadi guru, ya Allah. Berikan kepada kami adab dan tata krama di saat kami menjadi murid, ya Allah. Dan berikan kepada kami adab dan tata krama, ya Allah, di saat kau berikan kepada kami ilmu, ya Allah. Jangan sampai, ya Allah, kami engkau hukum karena ilmu yang kami dapatkan. Tapi kami ingin, ya Allah, engkau mengangkat derajat kami dengan ilmu kami. Engkau mengangkat derajat kami karena ilmu kami. Engkau mengangkat derajat kami karena amal kami. Dan jauhkan kami dari segala kehinaan. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami yang amat banyak, ya Allah, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Setiap saat datang lintasan yang buruk, maka ampuni kami. Setiap saat kami melihat yang haram, maka ampuni mata kami. Setiap saat kami mendengar yang haram, maka ampuni telinga kami. Ya Allah, engkau maha tahu tentang dosa kami yang lalu. Dosa kami yang lalu, ya Allah, sungguh, Jika kami mengingat dosa kami, sungguh amat besar dan amat besar, ya Allah. Sangat tidak pantas kalau kami menghadapmu untuk memohon ampun. Akan tapi setelah kami mengetahui, ya Allah, bahwa pengampunanmu lebih gede daripada dosa kami, lebih besar daripada dosa kami, maka kami memohon kepadamu saat ini. Ampuni dosa kami itu, ya Allah. Dosa kami yang amat besar, ya Allah. Yang sungguh tidak ada yang bisa menghitung dosa kami kecuali Engkau, ya Allah. Karena setiap saat kami melakukan dosa, maka kami mohon ampuni dosa kami. Dan ya Allah, jauhkan kami dari segala bentuk kehinaan dan dosa. Mudahkanlah kami untuk melakukan ketaatan, ya Allah. Dan Engkau Maha tahu, ya Allah, semua yang ada di tempat ini, di hati mereka ada niat, ya Allah. Maka kabulkan niat mereka, ya Allah. Niat mereka, ya Allah. Ya Allah, niat mereka kabulkan. Mereka datang ke tempat ini ingin Kau muliakan. Muliakan mereka. Mereka datang ke tempat ini untuk berbahagia. Berikan kebahagiaan, ya Allah. Mereka datang ke tempat ini, ya Allah, untuk mencari ketenangan. Berikan ketenangan, ya Allah. Mereka datang ke tempat ini untuk Kau selesaikan urusan mereka. Maka selesaikan urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu hati mereka. Ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, wujudkan kehidupan kami di dalam masyarakat kami, ya Allah. Sehingga masyarakat kami penuh dengan kasih dan cinta, ya Allah. Saling tolong menolong, saling menghargai, saling menghormati. Jauhkan kami dari percekcokan dan persengketaan di masyarakat kami. Dan kami mohon dalam rumah tangga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Rumah tangga yang penuh kasih dan penuh cinta, ya Allah. Sehingga menjadi ya Allah, rumah tangga yang penuh dengan keindahan, sebagai mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbuat zalim di dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami, ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, jika ada di antara pasangan kami telah berbuat zalim kepada kami, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Kami tidak ingin pasangan kami masuk neraka gara-gara kezalimannya. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami, ya Allah. Dan jika kami pernah berbuat zalim kepada mereka, kami mohon lapangkan hati mereka agar bisa maafkan kami dan maafkan kami semua, ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka, ya Allah, untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan kepada kami untuk mendapatkan rezeki yang halal. Rizki yang halal, ya Allah, yang penuh berkah, ya Allah, yang menghantarkan kepada kebahagiaan kelak di surga. Ya Allah, jauhkan kami dari rizki yang haram. Maka kami mohon, jika di antara yang hadir yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, berikan kesadaran. Dan setelah itu mudahkan mereka untuk meninggalkan yang haram, untuk menuju yang halal, ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah, ya Allah. Engkau lah yang memiliki langit dan bumi. Dan engkau lah yang memiliki segala kekayaan. Dan engkau lah yang memiliki orang-orang kaya. Dan engkau pun yang memiliki orang-orang melarat. Dan engkau yang merubah kondisi mereka. Maka rubahlah kondisi kami dari yang tidak baik menjadi yang baik, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah, ya Allah, untuk membayar hutang-hutang mereka. Dan semua orang, ya Allah, yang punya urusan dengan kami, punya utang kepada kami, kami mohon mudahkan mereka untuk, ya Allah, membayar itu semua, ya Allah. Mudahkan mereka untuk membayar itu semua, ya Allah. Mudahkan mereka untuk membayar itu semua dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Jangan sampai mereka memaksakan membayar utangnya kepada kami dengan cara yang haram. Sungguh kami tidak ingin mereka masuk neraka, ya Allah. Dan jika, ya Allah, ada di antara kami ini yang punya hutang, mudahkan berikan keluasan kepada mereka untuk bayar hutang mereka, agar tidak zalim kepada orang yang telah menolongnya dan meminjaminya uang. Dan kami mohon, ya Allah, maha ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua ketulusan di dalam berjuang. Semua yang berjuang di tempat ini, baik yang berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan pikirannya, atau panjatan doa di tengah malam, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ampuni orang tua kami, ya Allah. Dan ampuni guru-guru kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan ampuni kami semua dan anak keturunan kami dan murid-murid kami semua, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan kami ingin, ya Allah, kelak, ya Allah, kelak, ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, kami ingin saat Kau cabut nyawa kami nanti, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan, ya Allah, mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.